Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-16 dari silsilah belajar Tauhid adalah tentang perdukunan. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, seperti mengetahui barang yang hilang, pencurinya, mengetahui ramalan nasib dan lain-lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut dengan cara-cara tertentu, seperti dengan melihat bintang, menggaris di tanah, melihat air di mangkok, dan lain-lain. Dengan cara ini, para dukun memakan harta manusia. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa perdukunan dengan namanya yang bermacam-macam adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Ilmu gaib yang mereka akui pada hakikatnya adalah kabar dari jin yang mereka mintai bantuan. Sedangkan cara-cara tersebut hanyalah untuk menutupi kedoknya sebagai seorang yang meminta bantuan jin dan juga setan. Kita sudah mengetahui bersama bahwa iblis sudah berjanji akan menyesatkan manusia dan menyeret mereka bersamanya ke dalam neraka. Iblis dan juga keturunannya tidak akan membantu sang dukun kecuali apabila dukun tersebut kafir kepada Allah. Para ulama menghukumi dukun sebagai orang yang kafir dengan sebab ini. Dan harta yang dia dapatkan dari pekerjaan ini adalah harta yang haram. Berkaitan dengan ramalan yang kadang benar, maka sebagaimana dikabarkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwa para jin bekerja sama untuk mencuri kabar dari langit. Apabila mendengar sesuatu, maka jin yang di atas akan mengabarkan kepada yang di bawahnya dan seterusnya sehingga sampai ke telinga dukun. Terkadang dia terkena lemparan bintang sebelum menyampaikan kabar tersebut, dan terkadang pula sempat menyampaikan sebelum akhirnya terkena lemparan bintang. Kabar sedikit ini atau kabar sedikit yang sampai ini akan ditambah-tambih oleh dukun tersebut dengan kedustaan yang banyak. Apa yang benar terjadi sesuai dengan yang dia kabarkan akan dijadikan alat mencari pembenaran dan kepercayaan dari manusia. Orang Islam dilarang sekali-kali datang ke dukun dengan maksud meminta bantuan bagaimanapun susahnya keadaan dia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa mendatangi dukun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, namun kedua hadis di atas cukup menunjukkan besarnya dosa orang yang mendatangi dukun. Semoga Allah SWT menjadikan kita merasa cukup dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Itulah halaqah yang ke-16, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.